Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayuhal hadirun ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat karunia pemberiannya, sehingga kita masih bisa duduk bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita saat ini alhamdulillah telah berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan dari amalan kebajikan dikerjakan di bulan ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesemangatan dan keistiqomahan di dalam melakukan berbagai amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Dan adapun pembahasan kita di dalam hari yang pertama ini dari bulan Ramadan adalah kita akan mengkaji dan membahas sebuah kitab yang berjudul Ad-Du'a Alladhi La Yurad, yaitu doa yang tidak tertolak. Yang merupakan karya dari Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala war'ah. Di dalam pembukaan dari kitab ini beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada semulia-mulia Nabi dan penutup para Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd. Kemudian setelahnya kata beliau, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara ibadahu bid-du'a'i ووعدهم بالإجابة في أي كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk berdoa dan menjanjikan kepada mereka adanya al-ijabah, yaitu dikabulkannya doa tersebut di dalam banyak ayat di dalam kitabnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya saja seorang yang dia bersombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ayat yang telah kita bacakan tadi adalah merupakan dalil bahwasanya doa itu adalah merupakan ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya ini, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Dan ini menunjukkan bahwa berdoa adalah merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali mencintai sesuatu tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah ibadah doa itu. Dan setiap perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti terpenuhi padanya definisi ibadah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa ibadah itu adalah merupakan suatu nama, istilah yang mencakup perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang batin maupun yang zahir. Maka dengan demikian bahwa inti ibadah itu adalah perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan terkabulnya doa tersebut kepada para hambanya yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan landasan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya ini, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian doa yang kalian panjatkan. Janji Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ridha dan cinta terhadap amalan seseorang yang dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan hal ini terpenuhilah kriteria ibadah tersebut, yaitu dalam keadaan dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, meridainya, maka itu adalah merupakan pertanda bahwa doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula di dalam ayat ini kita bisa mengambil adanya faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala menamai doa itu dengan ibadah. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya doa ini dinamakan dengan ibadah? Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Sesungguhnya seseorang yang dia sombong dari beribadah kepadaku. Dari beribadah kepadaku. Nah, disebutkan di sini kata-kata ibadah dari konteks ayat ini. Dan sesuai dengan tafsir Al-Imam As-Sudi yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala di dalam tafsir beliau, ketika menyebutkan firman Allah, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati," berkata Al-Imam As-Sudi, maknanya adalah an du'ai. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu bersombong dari beribadah kepadaku, maknanya adalah bersombong dari berdoa kepadaku. Berdoa kepadaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala balasan bagi mereka orang-orang yang bersombong dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sayadkhuluna jahannama madakhirin, maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ini balasan bagi orang-orang yang mereka itu sombong, congkak, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu menunjukkan bahwasanya dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada dari seorang makhluk pun di alam jagad raya ini melainkan dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh hidup, dia butuh udara, dia butuh berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada seorang pun yang kemudian merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dalam hal ini adalah amalan berdoa. Maka sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala adalah sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersombong dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam sayadkhuluna jahannama madakhirin, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Naam. Kemudian Asy-Syaikh selanjutnya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala azza wa jalla, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, sungguh-sungguh adalah zat yang maha mendengarkan doa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya dirinya adalah zat yang maha mendengarkan doa. Di sini disebutkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara daripada salah satu namanya, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sami', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Sami'ud du'a, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengarkan doa. Kemudian Asy-Syaikh selanjutnya menyatakan, wa qala subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu meminta al-ijabah, meminta dikabulkannya doa itu kepadaku, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku agar mereka berada di dalam bimbingan, berada di dalam kebenaran. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang telah menciptakan hamba-hambanya, itu sangat dekat dengan hamba-hambanya. Yang dimaksud dengan kedekatan di sini adalah kedekatan dari sisi ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada sesuatu pun yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi, melainkan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan ilmunya kepada para hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendengarkan setiap permintaan permohonan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku mengabulkan setiap permohonan doa yang dipanjatkan oleh seorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat dengan hambanya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mendengarkan setiap doa ataupun permintaan dari setiap hambanya, maka hendaklah seorang itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah, dan hukumnya wajib untuk dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan meminta kepada selainnya. Karena barang siapa yang dia tidak meminta kepada Allah, berarti dia tergolong termasuk orang-orang yang sombong lagi congkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama, faedah daripada ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah doa tersebut dengan suara yang lembut, dengan suara yang pelan, karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat dekat dengan hambanya, yang mendengarkan doa-doa hamba tersebut, yang mengabulkan doa-doa hamba tersebut. Bukan berdoa kepada zat yang tuli, tidak mendengarkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Maka tidak perlu untuk kemudian seseorang dia berdoa dengan suara yang ditinggikan, dengan suara yang nyaring, tetapi berdoa dengan suara yang pelan, suara yang lembut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat dekat dengan hambanya. Dan demikian pula mengabulkan setiap permintaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Wa qala azza wa jal, dan demikian pula Allah azza wa jalla berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, berdoalah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan berendah diri dan dengan suara yang pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang mereka melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikannya. Wad'uhu khaufan wa tama'an dan berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dari orang-orang yang mereka melakukan kebaikan. Di dalam ayat ini konteksnya sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat dekat dengan hambanya, demikian pula mendengarkan doa-doa hambanya, memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dengan suara yang perlahan, suara yang pelan. Jangan kemudian dengan suara yang keras, dengan mengangkat suara meninggi dan seterusnya. Karena doa itu adalah ibadah dan telah ada aturannya, telah ada panduannya, sebagaimana yang telah dipandukan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ayat-ayat yang serupa dengan apa yang kita telah bacakan tadi, ud'u rabbakum tadru'an wa khfiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin, juga terdapat di dalamnya ataupun padanya ayat-ayat yang lain yang menyebutkan perintah dari si Allah Subhanahu wa taala agar seseorang ketika dia berdoa itu dengan memelankan suaranya, melembutkan suaranya, karena dia sedang dalam keadaan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa dia bersuara dengan suara yang keras, meninggi, meminta sesuatu? Sama saja seperti misalkan kita punya keperluan dengan manusia, kita menyampaikan dengan suara yang apa? Suara yang pelan, lemah lembut. Sehingga orang yang kita mintai bantuan padanya terketuk hatinya untuk kemudian memberikan bantuan. Ini bersama sesama dengan makhluk. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala zat Rabbul Alamin. Kemudian manusia meminta berdoa dengan suara yang nyaring-nyaring, dengan suara yang meninggi. Waliyaudzubillah min dzalik, di hadapan Rabb-nya, di hadapan penciptanya, dia perlakukan seperti itu. Dia tidak memintanya dengan suara yang lembut, dengan suara yang perlahan, yang dengan itu akan menjadi suatu sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dan mempercepat terkabulnya doa tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan seperti yang disebutkan di dalam suratul A'raf ayat ke-205, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahr minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk dari kalangan orang-orang yang lalai. Demikian pula disebutkan di dalam ayat yang lain di dalam surat Maryam ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idnada rabbahu nidaan khafiya," yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, dengan suara yang perlahan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Isra ayat ke-110, "Qul idu'ullaha aw idu'ur rahman ani ayyama tad'u falahul asmal husna fala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dhalika sabila." Maka serulah Allah Subhanahu wa taala, atau serulah Ar-Rahman, yang Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja yang kamu seru. Maka dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua hal tersebut." Dan demikian pula dalil yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang seorang dia berdoa, ya, berzikir, Jangan kemudian dia dengan suara yang meninggi ataupun dengan suara yang keras-keras, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkata, "Rafa'a an-nasu aswatahum bid-du'a." Ya, bahwa ketika kami dekat ke kota Madinah, beliau membaca takbir, manusia membaca takbir, namun mereka manusia mengeraskan suara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegur mereka, menasihati mereka, "Ayuhan nas, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innal ladzi tad'una sami'un qarib." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai manusia, tenangkanlah diri kalian, karena sesungguhnya kalian bukanlah menyeru berdoa kepada zat yang tuli, dan demikian pula kepada zat yang gaib. Sesungguhnya Tuhan yang kalian seru itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat." Naam, gaib di sini maksudnya sesuatu yang tidak ada. Naam, karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian itu adalah ada, dan bukanlah merupakan zat yang tuli. Sesungguhnya kalian berdoa itu kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Naam, demikian pula di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang muttafaqun alaihi dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, innal ladzina tad'una laysa bi asam wala ghaib, innal ladzi tad'una bainakum wa bain a'naqi rikabikum." Wahai manusia, sesungguhnya zat yang kamu berdoa kepadanya itu tidak tuli, dan bukan pula merupakan Tuhan yang gaib. Sesungguhnya zat yang kamu berdoa kepadanya itu yang di antara kamu dan di antara tengkuk-tengkuk kendaraanmu. Ya. Maksudnya engkau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, demikian pula maha dekat. Maka janganlah kamu berdoa dengan meninggikan suaramu ataupun mengangkat suaramu dengan keras-keras. Ya. Sesama makhluk pun tidak akan mau untuk kemudian dia mendengarkan suara yang keras, yang nyaring, yang dia dengarkan melalui telinganya ketika orang berbicara kepadanya. Nah, ini hadir ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiran. Demikian pula ayat-ayat di dalam makna yang seperti ini banyak sekali. Dari ayat yang telah kita bacakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa dan menjanjikan kepada mereka al-ijabah, pengabulan di dalam ayat yang lainnya dari kitabnya. Dan kita diperintahkan untuk bersemangat tentunya memanfaatkan waktu-waktu kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita sekarang berada di bulan Ramadan dalam keadaan kita melaksanakan as-saum, yaitu puasa. Dan seorang yang dia berpuasa itu adalah merupakan salah satu daripada golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad raghaballahu azza wa jalla 'ibadahu bidu'a'i wa hathahum 'alaihi ma'aghinahu 'anhum wa 'an du'a'ihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi, mendorong hambanya untuk berdoa dan memotivasi mereka untuk berdoa, ma'aghinahu 'anhum wa 'an du'a'ihim. Bersamaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh dari mereka, hamba-hamba tersebut, dan demikian pula tidak butuh dari doa-doa mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memang untuk seorang berdoa secara umum, dalam hal ini adalah ibadah, tetapi tidak menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa ataupun beribadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan doa-doa yang mereka panjatkan. Kama qala azza wa jalla fil haditsil qudsi, sebagaimana Allah azza wa jalla menyatakan di dalam haditsul qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menimpakan kemadaratan kepadaku lalu kemudian kalian memadaratkanku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan demikian pula kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku lalu kemudian kalian berikan manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Kalau seandainya, wahai hambaku, orang yang pertama kalian hingga akhir kalian dari kalangan manusia dan jin, mereka itu memiliki hati seperti orang yang paling bertakwa hatinya. Ya, taruhlah misalkan, misalkan ini hanya permisalan, seluruh manusia dari kalangan hamba Allah ini memiliki hati seperti hatinya orang yang terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, memiliki hati yang paling bertakwa sama seperti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan pernah menambah sedikit pun kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, kalau seandainya orang yang pertama kalian hingga akhir kalian dari kalangan manusia dan jinnya kalian itu memiliki hati yang paling jahat, taruhlah misalkan hati yang paling jahat yaitu hatinya iblis, sama semua hatinya seperti hatinya iblis, maka kata Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengurangi dari kerajaanku sedikit pun, artinya enggak ngaruh, ya, enggak memberikan pengaruh sedikit pun. Kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan memberikan pengaruh pun terhadap kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya kemudian bergeser sedikit ataupun guncang kerajaannya, tidak. Tetapi dalam keadaan tetap kokoh kerajaannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tergoyahkan sedikit pun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataitu kulla insani mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhil bahr. Wa yambaku, sesungguhnya orang yang pertama kalian dan akhir kalian dari kalangan bangsa manusia dan jin, apabila mereka seluruhnya berdiri berada di dalam suatu bukit ataupun di suatu bukit, kemudian mereka seluruhnya meminta kepadaku lalu kemudian aku memberikan setiap manusia permintaannya, artinya mengabulkan permintaan mereka, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa-apa yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqusul mihyatu idza udkhil bahr, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air, ya, lalu kemudian diangkat, ya, itulah bahagian mereka yang dikabulkan doa-doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit dibandingkan dengan luasnya lautan membentang luas, tidak ada apa-apanya luar biasanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang baik dia taat maupun dia kufur, tidak mau taat, tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki hati yang paling bertakwa sekalipun, itu tidak mempengaruhi daripada kerajaan Allah, tidak akan menambahnya sedikit pun. Dia misalkan meminta apapun sepenuh dunia ini, dia menginginkan harta dunia, prestasi yang menjulang, Demikian pula berbagai nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, dia inginkan semuanya itu, maka itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Menunjukkan bahwa kekuasaan Allah, kerajaan Allah itu adalah maha sempurna, tidak ada celah ataupun kekurangan sedikit pun. Sehingga ketika seseorang dia berdoa kepada Allah dan dia mengetahui bahwa doa itu adalah ibadah, dia berdoa dalam keadaan berada di atas suatu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, bukan dalam keadaan dia ragu-ragu. Kalau misalkan dia minta bantuan kepada manusia, mungkin saja ada keraguan dalam hatinya, kira-kira si fulan ini bisa bantu enggak ya? Itu manusia, makhluk. Tapi Allah Azza wa Jalla, dia harus punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, tentunya dengan terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang terkabulnya doa tersebut, dan semuanya tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala terkabulnya doa tersebut. Tapi harus yakin, kalau seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak yakin akan terkabulnya doa tersebut, berarti menunjukkan masih ada keraguan-keraguan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Keraguan-keraguan dan kebimbangan di dalam hatinya tentang betapa besarnya dan luasnya kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah seorang itu bimbang dan ragu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin diijabahinya doa tersebut. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang mereka itu ketika berdoa dalam keadaan tumbuhnya seorang itu berdoa dari hati yang lalai, lagi main-main. Tidak sungguh-sungguh di dalam berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana akan bisa dikabulkan doa tersebut? Naam. Wa huwa azza wa jalla ma'a dhalika yuhibbu min ibadihi an yas'aluh. Dan dia Allah azza wa jalla bersama dengan itu menyukai dari kalangan hambanya untuk dia meminta kepada Allah. Tetapi Allah itu ya adalah zat yang menyukai, mencintai dari hambanya apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi telah kita sebutkan bahwa ketika seorang dia beribadah, sebanyak apapun dia ibadah, setinggi apapun kualitas ibadahnya, itu tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun terhadap bertambahnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh darinya dan tidak butuh pada ibadahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencintai apabila hambanya tersebut dia meminta kepada Allah. Bal kullama 'azumat inayatul 'abdi bidu'ai 'azuma hadzuhu wa nasibuhu min mahabbatillahi 'azza wa jalla lahu. Bahkan manakala semakin besarnya perhatian seorang hamba ketika dia berdoa, maka akan semakin besar pula bahagian dia, nasibnya dia. Nasib itu bahagian. Min mahabbatillahi 'azza wa jalla, dari dia memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a," bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Ini penting. Ya. Bahkan di dalam salat kita saja itu terdapat padanya rangkaian-rangkaian doa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahum man lam yas'alillah yaghdab alaihi," sesungguhnya barang siapa yang dia tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan marah sama orang yang dia tidak berdoa kepada Allah, artinya dia tidak mau meminta kepada Allah. Artinya dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah Subhanahu wa taala murka apabila kamu tidak meminta kepadanya. Dan anak Adam apabila dia diminta maka dia murka. Ini disebutkan di dalam sebuah bashir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu murka apabila ditinggalkan dari meminta kepadanya. Subhanallah. Ya, kalau ada orang tidak butuh kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, Allah marah. Tetapi giliran Bani Adam, anak Adam, ketika diminta dia marah. Ya, itulah Bani Adam. Karena dia bukan merupakan zat yang maha sempurna. Ada kekurangannya. Ya, dia memiliki tabiat sebagaimana keumuman dari kalangan manusia. Mungkin saja diminta sekali masih bisa senyum, dua kali senyum juga agak kurang sedikit lah, kemudian ketiga kali senyum juga mulai turun senyumnya, agak masuk-masuk ke sinis gitu senyumnya. Kemudian keempat, kok tambah jadi nih ya, dikasih apa, jantung minta hati, betul. Iya, dikasih hati minta jantung atau dikasih jantung minta hati. Al-muhim, kayak gitu. Kok terus-terusan ini? Nah, itu manusia. Ya. Secara tabiatnya demikian. Ada kekurangannya. Naam. Maka jangan bermudah-mudahan untuk meminta-minta. Ya. Apalagi sesuatu yang tidak mendesak. Ya. Tolong belikan anu mobil. Oh. Minta tolong minta belikan mobil, waduh, berapa harga mobil, ya, yang second saja misalkan, paling enggak harga 50-60 juta, lumayan itu, ya, keperluannya mendesak, bukan yang kemudian seorang bermudah-mudahan, oh tahu saudaranya, wah ini berlimpah, ini dolar ini, ayo datang, minta, ya, itu makhluk punya kekurangan, tetapi Allah Azza wa Jalla zat yang maha kaya, yang maha sempurna kekuasaannya. Kemudian kamu enggak yakin, kamu enggak minta kepada Allah, hanya sekali dua kali minta kemudian tidak terkabulkan, kemudian kamu putus asa. Nah, ini bahaya, ini dalam bahaya ketika seorang tidak mau meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadir ma'asyarul muslimin, saya kira mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini insyaallah taala. Adapun materi yang tersisa kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.